بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. Dan sedari itu dimanapun anda berada, kembali kami menyapa teman-teman sekalian dan mendoakan kita semua semoga senantiasa disehatkan, dilindungi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian semoga aktivitas kita senantiasa dibimbing oleh Allah sehingga lebih bermanfaat, berkah dan diri baik sehingga menjadi bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin hari ini perkenankan kami menyampaikan hasil akhir dari para nominator UAH Awards yang siogianya hari Jumat kemarin kami ingin sampaikan, tapi suasana kami yang berniat menyampaikan di tempat yang spesial ternyata dari satu lembah yang kadarullah jaringannya itu naik turun kayak naik lift. Jadi kita berusaha untuk bisa menyampaikan yang terbaik dan menyesuaikan. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan masih dalam suasana insyaallah hari santri, suasana juga Maulid Nabi dan menjelang Sumpah Pemuda. Dengan itu izinkan kami menyampaikan dari 6 nominator yang dinominasikan untuk mendapatkan UAH Award. Bu Ariyanti, Bu Elis, Bu Rustina, kemudian ada Pak Muslim, Pak Munadin dan Pak Ramelan. Maka hasil diputuskan dalam pertemuan panitia untuk menetapkan peraih UAH Award seluruhnya ditetapkan sebagai pemenang dari UAH Award seluruhnya tanpa kecuali, karena panitia melihat semuanya punya keistimewaan tersendiri, karakteristiknya sama-sama istimewa, berbeda perjuangannya. Ada yang di musola konsisten selama puluhan tahun, ada yang berusaha mengabdi di yayasan, ada yang berpindah mendampingi suami tapi juga mengajar dari pesantren ke pesantren, ada yang pengabdiannya di ranah pendidikan tingkat tinggi. Ini luar biasa, semua punya keistimewaan. Karena itu ditetapkan oleh panitia seluruhnya berhak mendapatkan UAH Award di tahun 1443 Hijrah bertepatan dengan 2021 Masehi ini. Kami ucapkan selamat, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai apresiasi panitia juga merubah apresiasi yang akan diberikan. Yang pertama, seluruh pemenang UAH Award tahun ini mendapatkan apresiasi uang tunai sejumlah 10 juta rupiah, kemudian diberikan sertifikat, dan yang terakhir yang spesial mendapatkan tabungan seumur hidup sebesar 1 juta rupiah diberikan per bulan. Oke, lagi diberikan tabungan seumur hidup 1 juta rupiah yang akan diberikan tiap bulan. Insyaallah untuk apresiasi pertama akan ditransfer hari ini juga. Mohon nanti jika ada panitia menghubungi, siap-siap diberikan nomor rekening. Hari ini juga akan diberikan, masing-masing menerima 10 juta rupiah. Kemudian sertifikat elektronik juga akan diberikan. Dan terakhir, mulai bulan depan, setiap awal bulan, insyaallah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan tabungan sampai akhir hidup dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sebesar 1 juta rupiah. Ini bukan pemberian, ini bukan hadiah, tapi boleh jadi anugerah yang Allah titipkan lewat kami dari ketulusan, keikhlasan dan kesungguhan perjuangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya, Adi Hidayat, untuk bisa menyampaikan inspirasi kehebatan Anda semua pada seluruh anak negeri, bahwa sesungguhnya perjuangan Anda seluruhnya kan hanya harus diapresiasi, tapi juga harus menjadi inspirasi untuk kita semua menjadikan anak didik Bapak Ibu sekalian lebih baik untuk membangun bangsa, negara dan berkhidmat pada kepentingan agama. Demikian Adi Hidayat dari satu lembah di Bandung demi kebahagiaan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.